kami. Tenikan kesedihan yang ada, kita geleng-geleng kepala. Jangan kemaluan, jangan sungkan-sungkan, baca kelinjangan, siapa tahu baca jadi pasangan. Ayo tua-tua, kele-kele kami, jangan-jangan luat, maklumilah kami. Kita nari sama-sama, kita nyanyi sama-sama, kita joget sama-sama. Jangan lupa adat kita, haluan yang orang tua. Langkahkan ke tingkah kanan, gadis, malah kesini, kita bersama hibur hati rami-rami. Lengitkan kesedihan yang ada, kita geleng-geleng kepala. Kami